Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita membuka khutbah singkat kali ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak mungkin kita kalkulasikan, nikmat yang senantiasa berada di dalam kehidupan kita, nikmat yang sangat amat banyak. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat Islam dan iman yang dengannya seorang muslim mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, kita dapat mengayunkan langkah kita menyambut seruan Allah untuk mengerjakan salat Jumat berjamaah. Ini adalah hidayah, ini adalah anugerah yang tidak mungkin kita bandingkan dengan harta dunia. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banjir adalah kata yang sedang menjadi buah bibir di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya warga ibu kota. Banjir adalah sebuah musibah yang Allah turunkan di tengah-tengah kita pada hari-hari ini, sebuah musibah yang dapat mematikan roda kehidupan di beberapa wilayah ibu kota, sebuah kota yang dianggap kota yang paling modern di negeri ini. Ribuan rumah hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum tenggelam dalam air. Harta-harta benda terseret ke dalam kali-kali yang ada di sekitar kaum muslimin. Jalan-jalan rusak. Jalur transportasi terputus. Dan belasan ribu orang keluar dari rumahnya untuk mengungsi di kem-kem pengungsian. Dan sudah ada beberapa korban jiwa yang berjatuhan. Dan di sisi lain, ada jutaan orang yang terkena dampak negatif dari banjir ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tindakan darurat telah dilakukan. Dimulai dari memperbaiki gorong-gorong atau membersihkan gorong-gorong, memperbaiki tanggul-tanggul yang ada. Namun jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, seorang muslim yang hatinya dipenuhi dengan keimanan tentu saja tidak mencukupkan dirinya dengan hal-hal dan langkah-langkah di atas, walaupun perlu kita syukuri dan perlu kita puji. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika ia melihat banjir melanda lingkungannya, maka dia harus memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Banjir ini melanda ibu kota dan melanda diri kita atau keluarga kita serta sanak saudara kita, tidak lain tidak bukan karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, takdir yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu pada saat inilah salah satu momentum kita mempraktekkan ilmu kita tentang takdir. Kita mengaplikasikan apa yang sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bagaimana menyikapi sebuah takdir, bagaimana menyikapi sebuah musibah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim ketika dia melihat rumahnya terendam air, ketika ia melihat barang-barangnya hancur di depan matanya, ia harus segera mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, dan tidaklah sebuah musibah yang menimpa kalian terjadi kecuali karena ulah-ulah tangan kalian, karena dosa-dosa kita, karena kemaksiatan-kemaksiatan kita, karena kemungkaran yang kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang sangat amat banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mendatangkan ayat-ayat ini, tidaklah kami mendatangkan musibah dan bencana ini kecuali untuk menakut-nakuti manusia, agar mereka khawatir bahwa dosa yang mereka kerjakan, bahwa maksiat yang mereka lakukan itu ada dampak negatifnya baik di dunia maupun di akhir hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ketika rumah kita terendam, ketika barang-barang kita hancur dan rusak diterjang air, pada saat kita tidak bisa pergi ke kantor kita, pada saat ma'isyah kita, usaha kita pun berpengaruh, ketika hujan itu datang dan menenggelamkan beberapa wilayah ibu kota, itu karena kelalaian kita dalam mengerjakan sholat, dalam menjaga waktu-waktu sholat. Kita sudah disibukkan oleh dunia, kita terkena firman Allah, alhaakumut takatsur, usaha berlomba-lomba memperbanyak dunia telah menyibukkan kalian dan melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini karena kelalaian kita dalam menuntut ilmu agama, dalam mendatangi majelis-majelis ilmu, atau kita kurang dalam mempraktekkan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pahami, dan apa yang sudah kita pelajari, karena dosa dan karena kemaksiatan yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu berfikirlah secara jernih bahwa Allah memberikan ujian ini, Allah memberikan musibah ini illa takhwifa, untuk menakut-nakuti kalian, agar kalian khawatir, agar kalian takut bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Kalaulah kita tidak bisa melawan makhluk Allah yang bernama air, bagaimana kita bisa melawan azab Allah subhanahu wa ta'ala di api neraka jahannam? Ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita tadabburi ketika kita melihat air itu berada di depan mata kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun ketika kita khawatir bahwa ini disebabkan oleh dosa-dosa kita, kita pun dalam waktu yang sama harus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena di balik musibah tersebut ada ujian, karena di balik musibah tersebut ada hikmah, ada pelajaran yang apabila kita dapat menjalaninya dengan sabar, maka itulah yang terbaik untuk kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara orang yang beriman. Hadirin sekalian, ketika kita melihat air itu menenggelamkan rumah kita, simak baik-baik hadis ini. Sebuah perkara yang dapat membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum. Tidaklah kita ingin menjadi umatnya yang membuat nabinya sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum karena kita. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara yang dialami oleh orang yang beriman. Dan ini tidak berlaku kecuali untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Apabila ia diberikan kesenangan, keceriaan, kelapangan dan dia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan apabila ia ditimpa dengan musibah, kesulitan, kesengsaraan, banjir, lalu ia bersabar, maka itu yang baik dan yang terbaik untuk dirinya. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Setiap musibah pasti ada hikmah. Maka kita harus bersabar dalam menjalaninya. Bagaimana kita tidak sabar jamaah sekalian? Kalau kita sudah yakin bahwa ketika kita lewati dengan kesabaran, maka itu yang terbaik untuk diri kita. Pada saat ini banjirlah yang terbaik untuk diri kita jika kita lewatinya dengan bersabar. Kenapa demikian? Karena kita bisa berstrategi, kita bisa beranalisa, kita bisa membuat rencana dan anggaran pemasukan. Namun ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi apa yang kalian tidak suka itu yang terbaik dan lebih baik untuk diri kalian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak sedih ketika melihat barangnya hilang? Siapa yang tidak sedih ketika melihat rumahnya yang ia bangun dengan keringatnya sendiri dimasuki oleh air? Namun wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu yang terbaik dan yang lebih baik untuk diri kita. Bagaimana kita tidak bersabar jamaah sekalian? Sedangkan kita mendengar firman Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang dialami oleh kita kecuali karena izin Allah. Apa yang kita alami pada hari ini tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Izin siapa jemaah? Izin Allah tabaraka wa taala. Yang Nabi sabdakan, "Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah itu lebih sayang, lebih rahmat kepada hamba-hambanya dibanding rasa kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya. Oleh karena itu, kalau kita yakin musibah ini berasal dari Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersedih? Bagaimana mungkin kita bisa putus asa? Pasti akan tumbuh nilai harapan di dalam hati kita. Karena kita tahu bersama, banjir ini tidak akan mengenai kita kecuali sudah mendapatkan izin dari Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada diri kita. Oleh karena itu bersabarlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bersabar jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sedangkan kita mengetahui dengan pasti setiap yang menimpa kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masalah ini, tidaklah sebuah musibah menimpa seorang mukmin dari kesusahan, kesulitan, dari rasa duka, kesedihan, sakit dan derita sampai duri yang masuk ke dalam kulit seorang mukmin illa kaffarallahu biha min khotayah, kecuali Allah akan menghampusi dosa-dosanya. Allah akan menghilangkan dosa-dosanya karena musibah-musibah tersebut. Bagaimana kita tidak bersabar jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat air itu semakin meninggi, semakin menggelamkan, jangan lupa membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pada hari Jumat jamaah sekalian, ketika beliau berkhutbah, beliau pernah didatangi oleh seseorang yang meminta beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan, agar Allah menurunkan hujan. Lalu Nabi SAW berdoa, Allah maskina, Allah maskina, Allah maskina, ya Allah turunkan hujan kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Maka pada saat itu seminggu penuh terguyurlah hujan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lalu di Jumat berikutnya orang ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Nabi bahwa banyak hewan telah mati dan banyak jalan telah terputus. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghentikan hujan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada saat itu, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami wal jibali wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish shajari. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami dan jangan turunkan di atas kami. Ya Allah turunkan di atas perbukitan, di atas gunung-gunung, di atas dataran tinggi, dan di dalam perut-perut lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi SAW berdoa dengan doa ini, seketika itu juga inqata'at, hujan pun berhenti turun. Oleh karena itu, seorang yang memahami sunnah Nabi SAW, hendaklah ia mempraktekkan sabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini. Ketika kita mendapatkan bencana ini, kita bisa membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami dan jangan turunkan di atas kami. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id menjelaskan hadis ini bahwa diperbolehkan berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari dampak buruk sebuah hujan, agar hujan tersebut tidak menjadi musibah bagi kita, bencana bagi kita, azab bagi kita. Berdoalah kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim yang tidak terkena musibah ini, hendaklah ia memahami kaidah-kaidah dalam masalah ini. Hendaklah dia tidak lupa diri. Hendaklah ia tetap waspada dan awas. Kenapa demikian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Karena tidak ada yang aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pastikan. Dan ingatlah, sebagaimana banjir itu musibah, sebagaimana banjir adalah ujian, pada saat kita hidup tanpa banjir pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kedua-duanya adalah ujian, kedua-duanya adalah fitnah. Maka jangan sampai kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengalami banjir pada saat ini. Dan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi tetaplah bertakwa kepada Allah, karena Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri kita kepada Allah dengan ketaatan pada saat kita lapang, pada saat kita tenang, maka Allah akan ingat kita pada saat kita sulit, pada saat kita terkena bencana atau terkena musibah. Cari muka Allah. Inilah saatnya bagi yang tidak terkena bencana banjir. Cari muka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kita pada saat kita tertimpa musibah. Dan yang berikutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ingatlah bahwa saudara kita memiliki hak yang harus kita tunaikan. Saudara kita memiliki hak untuk kita berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ketika kita memberikan bantuan dengan apapun yang kita miliki, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan perhatian kita, dengan himbauan kita, itu untuk kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan, karena setiap kita sangat membutuhkan pertolongan Allah pada hari kiamat nanti. Dan Nabi bersabda, salah satu cara mendapatkan pertolongan Allah, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat, pada saat ia di dunia. Dan ingatlah hadirin, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa Ala, bertahmidlah kepada Allah Tabaraka wa Taala, dan tolonglah saudara kita, bantulah saudara kita dengan apapun yang kita bisa. Inilah saatnya kita mempraktikkan bagaimana ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam diri kaum muslimin jalla, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat singkat ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun diri jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hawalaina wala 'alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish shajari. Allahumma ansurna wa ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salat.